Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوله عن علي بن الحسين إلى هنا أي علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب المعروف بزين العابدين. علي ابن الحسين يعني مقصود adalah علي ابن علي ابن أبي طالب. علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب yang dikenal dengan علي زين العابدين. أفضل التابعين. Beliau adalah sebaik-baik tabi'in. Min ahli baitihi, termasuk sebaik-baik tabi'in dan dari kalangan ahlul bait. Wa a'lamuhum, dan yang paling alimnya. Qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri rahimahullah, ma ra'aitu quraishiyan afdala minhu. Aku tidak pernah mendapati seorang Quraisy yang lebih afdal dari dia. Tentunya di zaman beliau. Mengapa? Karena sebelumnya ada para sahabat kibar yang semuanya Quraisy, tentu lebih afdal. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Mata sanata 93, meninggal pada tahun 93 Hijriah, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa abuhu al-Husain, dan bapaknya al-Husain adalah sibtu Rasulullah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatuhu. Hafidha anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wastushhida yawm Ashura. Beliau meninggal pada hari Ashura tahun 61 dengan umur baru 56 tahun. Dan sudah kita bahas waktu itu bahwa terjadinya adalah ketika dia diberi surat oleh sekian banyak orang-orang Syiah di Kufah, di Irak. Kemudian beliau datang bersama rombongannya. Ternyata di perjalanan dicegah oleh penguasa saat itu dan dianggap mau memberontak. Dan kemudian dibantai dan dibunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Anahu ra'a rajulan yaji'u ila furjah. Bahwasannya beliau ini melihat seseorang yang masuk ke furjah, celah. Dengan didomahkan di fa, furjah, disukunkan di ra, hiya al-quwwah fil jidar. Dia adalah seperti lubang yang ada di tembok. Wal khawkhah atau khawkhah, seperti jendela tetapi tidak berpintu, cuma dilubangi saja. Kalau dibilang lubang angin mungkin terlalu kecil kan, seperti lubang angin begitu, tapi lebih besar. Itu disebut dengan khawkhah. Atau disebut juga dengan furjah yang bermakna celah. Fayadkhul fiha fayad'u. Maka orang ini masuk dari celah tersebut, dari lubang tersebut, dan kemudian berdoa di sana. Fanahahu, maka dilaranglah orang ini untuk melakukan hal seperti itu dan dipanggil. Hada yadullu ala nahi an qasdil qubur wal masyahid li ajli du'a was salah indaha. Ini dalil bahwasanya tidak boleh atau dilarang untuk menyengaja kuburan-kuburan kalau hanya untuk berdoa atau untuk sholat di sana. Ini sholat yang ada rukuknya dan ada sujudnya, tidak boleh. Kalau intinya adalah berdoa, banyak tempat-tempat yang lebih afdal untuk kamu berdoa. Di samping masjid-masjid yang disebut dengan Baitullah, disuruh untuk meramaikan di rumah-rumah dengan doa dan zikir, dengan salat-salat sunnah. Berarti kita ke kuburan mau apa? Kalau mau ziarah. Dan ziarah itu intinya adalah mengingat kematian. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur. Sekarang zuruha, silakan ziarahilah. Fa innaha tudzakkirukum bil maut, karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Yudzakkirukum bil maut. Dalam riwayat yudzakkirukumul akhirah, mengingatkan kalian pada akhirat. Dalam riwayat yuraqqiqul qulub, membikin hati kita jadi lunak. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka datang ke sana untuk berdoa atau datang ke sana untuk ibadah tidak dianjurkan. Qauluhu qala Syekhul Islam, ma 'alimtu ahadan rakhasa fi. Kata Syekhul Islam, bahkan aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang memberikan keringanan dan membolehkan ibadah di kuburan. Aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang membolehkan, apalagi menganjurkan untuk beribadah di kuburan. Lianna dzalika nau'un min ittikhadhihi 'ida. Karena kalau manusia beramai-ramai menuju kuburan orang saleh untuk beribadah di sana, untuk baca Quran di sana, maka itu sejenis dengan menjadikannya sebagai id. Hadis yang pertama kita bahas melarang, jangan jadikan kuburan sebagai id, tempat keramaian. Wa yadullu aidha anna qasdal qabri lis-salami idza dakhala al-masjid li yusalli min manhiyun anhu lana dalika lam yushra. Juga masih ucapan Syekhul Islam rahimahullah, juga memaksudkan menyengaja ke kuburan untuk memberi salam, kuburan Nabi, itu juga tidak dianjurkan. Kalau masuk ke masjid untuk sholat, jangan ke kuburan dulu beri salam baru kemudian sholat. Ini Masjid Nabawi. Tiga. Ketika kamu masuk masjid, langsung menyatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah li abwab rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmatmu. Ketika masuk masjid, Kalau setiap masuk ke Masjid Nabawi kemudian dia sengaja mendatangi kuburan, assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian baru salat. Setiap masuk ke masjid mendatangi kuburan, akan jadi apa kuburan tadi? Akan jadi ramai berjubel-jubel manusia di sana. Wahada manhiyun anhu, yang demikian dilarang. Wa kariha malikun li ahli al-madinati kullama daqala al-insan al-masjid an ya'ti qabran nabi. Imam Malik rahimahullah, dan beliau adalah imam Masjid Nabawi, imam Madinah, beliau tidak menyukai kalau penduduk Madinah setiap masuk ke Masjid Nabawi kemudian mendatangi kuburan Nabi dan beri salam. Kenapa disebutkan penduduk Madinah? Karena kalau mungkin orang-orang dari jauh, ya silakan. Karena itu ziarah kubur Nabi, ziarah kubur Nabi, fadhal. Tapi yang beliau maksud adalah orang yang di Madinah sini, yang tiap hari sholatnya di sini, di Masjid Nabawi ini, maka aku tidak suka kalau mereka setiap masuk masjid beri salam ke kuburan Nabi. Lianna salaf lam yakunu yaf'aluna dzalik. Karena para salaf tidak melakukan hal yang demikian. Qal, beliau berkata, masih Imam Malik, la yusliha akhiru hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwaluha. Tidak akan baik orang terakhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi pertamanya. Artinya enggak akan jadi baik orang-orang terakhir di umat Islam ini kecuali dengan sesuatu yang telah membuat baik orang pertamanya, generasi pertamanya. Maka kalau generasi pertamanya tidak melakukan, maka kita tidak akan jadi baik kalau melakukan hal-hal yang mereka tidak kerjakan. Saya ulangi lafadznya, la yusliha akhiru hadhihi al-ummah illa bima aslaha bihi awwalaha. Tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah memperbaiki awalnya. Tidak akan menjadi baik umat terakhir ini kecuali dengan sesuatu yang telah menjadikan umat pertamanya jadi baik. Jangan dengan muhdatsat, jangan dengan kebidaahan-kebidaahan. Wa kana sahabatu wa tabi'una radiyallahu ta'ala anhum ya'tuna ila masjidin nabi fayusallun. Bahwasanya para sahabat dan para tabi'in sepeninggal Rasulullah SAW, mereka mendatangi Masjid Nabawi dan mereka langsung salat. Fa'idha qadaw salah, setelah selesai salat, qa'adu au kharaju, mereka duduk berzikir atau keluar. Walam yakunu ya'tuna al-qabr lis-salam, enggak ada dari mereka yang kemudian setelah salat atau sebelum salat menuju kuburan untuk memberi salam. Ulangnya pamit lagi beri salam. Besok datang lagi mendatangi kuburan beri salam. Setelah salat pulang pamit lagi beri salam. Enggak ada yang seperti itu. Mengapa? Li'ilmihim anna salatu wassalam alaihi fis salati akmal wa afdal. Karena ilmu mereka, karena mereka mengerti, mereka punya ilmu bahwa salawat dan salam kepada Nabi di dalam salat lebih afdal daripada harus mendatangi kuburannya dan berkata assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, jazakallahu anna jazakallahu an anna wa anil muslimin khairul jaza. Lebih afdal engkau memberi salam di waktu salat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Iya kan? Ada salam enggak? Ada. Ada salawat enggak? Ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما شاء الله. Berarti mengapa para sahabat tidak melakukan salam dan salawat kepada Nabi mendekati kuburan, mendatangi kuburan? Tidak, karena mereka tahu dua hal. Yang pertama, mereka tahu Nabi berkata jangan jadikan kuburanku sebagai tempat keramaian, tempat satu. Yang kedua, mereka tahu bahwa salawat dan salam di dalam salat lebih afdal, lebih afdal, lebih afdal. Qala wa amma dukhuluhum inda qabrihi li salati wa salam alayhi hunaka aw as-salati aw ad-du'a'i falam yashra'hu lahum. Adapun mendatangi kuburan atau masuknya mereka ke kuburan untuk memberi salam dan bersolawat atau berdoa di sana, lam yashra'hu, Rasulullah SAW tidak mensyariatkan, bahkan berkata jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah, jangan jadikan kuburanku sebagai id, tempat keramaian. Bal nahahum fi qawlihi, bahkan Nabi melarang dalam ucapannya, la tattakhidhu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat perayaan, tempat keramaian. Wa sallu alayya, dan salawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, salawatlah kepadaku dari manapun kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Fa bayyana anna salata tasil ilayhi min bu'din, maka jelaslah bahwa salawat akan sampai kepada Nabi walaupun min bu'din, walaupun dari jauh. Bu'd, ba'id. Wa kadzalika salam, demikian pula salam. Wa la'ana man ittakhadha qubur al-anbiya'i masajid, dan Nabi melaknat orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Bayangkan, sudah dilarang agar kuburan Nabi jangan jadi tempat keramaian, dan dilarang untuk menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Maka beliau perintahkan, salawatlah kepadaku dari manapun kalian berada. Silakan bersalawat dari mana saja, tidak harus ke kuburan. Wa kanatil hujrah fi zamanihim yudkhal ilaiha min babin aw min al-babi, dan bahwasanya kamar Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Nabi, kemudian kuburan Abu Bakar, kemudian kuburan Umar, yudkhal ilaiha min bab, bisa dimasuki dari pintu. Baik, bisa dimasuki minal babi, dari pintu. Idza kanat Aisyah fiha, ketika Aisyah masih ada di sana. Wa ba'da dzalik, setelah itu, ila an bunyal ha'itil akhir, sehingga sampai dibangun tembok lain. Selama Aisyah masih ada di situ, maka itu seperti kamar biasa. Apa ini? Rumput. Maksudnya ini di bawah. Nah, ada pintunya. Ada pintunya. Semasa hidup Aisyah dipakai sebagai kamar Aisyah. Baik, hanya saja setelah Aisyah wafat, dibangun tembok lain menutupi ini tadi. Baik, karena sudah tidak ada yang tinggal di situ, maka ditutup, dibangun tembok lain. Wahum adalikat tamakun min al wusul ila qabrihi la yadkhuluna ilaih. Sekarang saya tanya, ketika masih dibuka pintunya dan setelah Aisyah tiada, masih belum dibangun tembok tadi, mudah kan masuk? Mudah apa enggak mudah? Mudah. Tapi enggak ada sahabat yang masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam kepadamu ya Rasul. Berduyun-duyun datang ke situ beramai-ramai. Ada riwayat? Silakan. Sampaikan satu riwayat saja. Para sahabat berebut masuk ke kamar Aisyah untuk bersalam pada Nabi. Tidak ada. Atau ketika Aisyah masih hidup, Assalamualaikum ya ummal mu'minin. Izinkanlah aku untuk masuk memberi salam kepada Nabi. Tidak ada. Baik. Ma'at tamakkun fid dukhul. Padahal sangat memungkinkan untuk masuk ke dalamnya karena ada pintunya besar. Tetapi mereka para sahabat la yadkhuluna fi, tidak masuk ke sana untuk beri salam. La li salamin wa la li salatin wa la li du'ain li anfusihim. Tidak untuk memberi salam, tidak untuk salat di sana, tidak untuk bersolawat, tidak untuk berdoa untuk diri-diri mereka sendiri, wala li ghairihim, tidak pula untuk selainnya. Wala su'al an hadisin aw ilmin, tidak pula untuk bertanya tentang hadis atau ilmu apalagi. Wala kana syaitanu yatma'u fihim, bahkan syaitan sendiri tidak berharap, artinya putus asa untuk mengajak mereka para sahabat untuk beramai-ramai ke kuburan Nabi. Lam yatma, artinya tidak tamak ingin mengajak para sahabat untuk meramaikan kuburan Nabi. Tidak. Mengapa? Syaitan paham ini orang enggak bakal mau membesarkan batu, membesarkan tanah. Tidak mungkin. Mereka orang-orang yang uqala, orang-orang yang ulama, berilmu dan cerdas. Kalau bisa salawat dari tempat salat mereka, bisa salawat di masjid, bisa salawat ketika tasyahud, assalamualaikum ya Rasulullah, rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum ya ibadillahi salihin, bisa salawat ketika salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bisa berdoa setelah tasyahud, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau bisa bersolawat, bisa salam, bisa berdoa di dalam salat, mengapa harus datang ke kuburan? Itu uqala, ulama, berilmu dan cerdas. Itu para sahabat. Sehingga setan pun tidak ngajak-ngajak mereka. Karena enggak mungkin akan mereka terima. Putus asa syaitan. Hatta yusmi'ahum kalaman aw salaman. Tidak pernah diriwayatkan syaitan membuat suara-suara gaib, membuat suara-suara yang menakutkan. Hai kalian, kenapa tidak bersalatangi aku? Kenapa tidak kalian menemui aku dan memberi salam kepada aku? Supaya sahabat ke situ. Setan tahu kalau ada suara seperti itu, mereka akan berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, akan dilempar sendal itu syaitan. Tahu mereka. Enggak akan memperdengarkan ucapan atau mendengarkan sesuatu. Fayadunnuna annahu huwa kallamahum wa aftahum, agar dikira suara itu suara Nabi yang memanggil mereka, mengajak bicara mereka, berfatwa pada mereka. Wa bayyana lahumul hadits aw annahu qad radda alaihim assalam, atau misalnya ketika syaitan berpura-pura mengeluarkan suara seakan-akan suara Nabi, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, oh, Nabi menjawab. Tak ada cerita-cerita itu. Mengapa? Masyarakat saat itu adalah masyarakat yang ulama, uqala, adkia. Masyarakat saat itu masyarakat yang berilmu, cerdas, berakal. Tetapi belakangan ketika iman semakin lemah, ketika akidah semakin tipis, mulai syaitan berpura-pura bukan hanya suara menjawab salam, bahkan tangan Rasulullah yang mulia katanya keluar menjabat tangannya. Astagfirullah. Kalau ia bisa begitu, pantasnya kepada para sahabat, karena sahabat lebih mulia dari kalian, wahai yang mengaku wali-wali Allah, wahai yang mengaku orang soleh, wahai yang mengaku kami turunan Nabi. Turunan Nabi yang lebih mulia dari kalian, yaitu Ali, Hasan dan Husain, tidak kemudian tangan Nabi keluar menjabat tangannya Hasan atau Husain atau Ali. Tidak ada kisah itu. Atau keluar tangannya menjabat tangan istrinya, karena itu kamar Aisyah. Wahai kaum muslimin, kata Aisyah misalnya, aku mendapati tangan Allah keluar salaman dengan aku. Tidak ada kan riwayat itu. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti kalau kalian memang jujur. Tidak ada. Mengapa? Kalau ada keanehan-keanehan itu, Aisyah akan ta'awud bila syaitan rajim, dan akan melempar dengan sendal, karena yakin bahwa itu syaitan. Mengapa? Nabi ketika hidupnya tidak bilang, nanti saya akan bisa keluar loh tangannya, nanti aku bisa bertemu engkau rohnya. Tidak ada itu, berita itu. Maka ilmu sangat penting. Ketika mereka punya ilmu, syaitan takut, menjauh dan enggak berani berbuat apa-apa. Ingat kisah seorang ulama, apalagi para sahabat. Ulama ketika ada cahaya yang terang benderang menyilaukan, kemudian menyatakan ini ana rabbukum, akulah rob kalian, dilempar oleh ulama tadi dengan sandal sambil berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hilang, lenyap, sirna. Baik. Mengapa? Kok tahu itu bukan benar-benar ucapan Allah? Ya gak mungkin lah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia. Nanti kalian akan melihat Allah yaumul qiyamah di dalam jannah. Kalau kita masuk jannah, kalau kalian masuk jannah, kalian bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di dunia, Nabi Musa, orang yang mulia, arini andur ilaih, perlihatkanlah ya Allah, aku ingin melihatmu. Allah jawab, lantarani, engkau gak akan melihat, gak akan bisa melihat aku di dunia ini. Walakin undur ilal jabali, tapi lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap kokoh di tempatnya, kau bisa lihat aku. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung itu hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Musa tersungkur tidak sadarkan diri. Setelah sadar berkata meminta ampun pada Allah. Ya Allah, aku minta ampun padamu dari permintaan-permintaan yang tidak pantas, yang tidak berilmu. Ikhwan fillah, na'udzubillakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelaslah itu tadi adalah syaitan yang menggoda, yang ingin menipu. Dan karena dipercaya oleh orang-orang belakangan, karena dipercaya oleh orang-orang yang tidak berilmu, tidak ngaji hadis, tidak membuka kitab-kitab kuning, sudah dilupakan kitab-kitab kuningnya, dilupakan kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dilupakan kitabnya Nawawi, dilupakan kitabnya para imam-imam Ahlus Sunnah, mulailah syaitan berani mengganggu dengan berbagai macam suara, kayak bentuk rupa, bayangan-bayangan di kuburan-kuburan tadi, agar kuburan dibesarkan, agar kuburan disembah, agar kuburan dijadikan tempat berdoa, meratap, meminta, mestinya kosong. Rumahnya seperti kuburan, sepi. Terbalik, karena tipu daya syaitan. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala aw annahu qad ghadda alaihim assalam bi sautin yusma' min kharij. Tidak pula syaitan berupaya untuk memperdengarkan salam seakan-akan Nabi menjawab salam. Kama tama'a syaitan fi ghairihim, tidak seperti syaitan kepada selain sahabat. Tidak seperti syaitan sekarang kepada selain mereka, kepada selain sahabat. Membuat berbagai macam suara-suara, bayangan-bayangan dan seterusnya. Fa'adallahum inda qabrihi wa qabri ghairihi. Maka dengan cara-cara seperti itulah syaitan menyesatkan mereka di kuburan Nabi atau kuburan selain Nabi, kuburan orang-orang saleh. Oh, suara syekh menjawab salam, tangannya keluar menjabat tangan. Hatta dhannu anna sahibal qabri ya'muruhum wa yanhahum. Bahkan sampai-sampai mereka mengira bahwa penghuni kubur itu bisa memerintah, bisa melarang. Wah, ditaati lagi. Bayangkan betapa senangnya syaitan tinggal ngomong atas nama syekh yang dikubur, tinggal ngomong atas nama orang soleh tadi, tinggal berbicara atas nama wali-wali yang dikubur itu, dia ditaati. Kalian hendaklah begini, rame-rame melakukannya. Kalian hendaklah begitu, rame-rame melakukannya. Wah, betapa senangnya syaitan bisa memerintah dan melarang, bisa mengatur syariat baru, syariat bid'ah. Hendaklah kalian datang kepadaku di hari ini, malam ini, dengan kembang 7 warna, dengan minyak setengah gelas, dengan kepala kambing, dengan seekor ayam cemani, dengan ini, dengan itu, dan seterusnya. Lagi apa? Iya kan? Buat apa itu? Emang orang mati membutuhkan? Lah tapi ini suaranya syekh yang mati. Gak mungkin lah. Aina uqulukum? Di mana akal-akal kalian? Orang mati membutuhkan minyak setengah gelas? Orang mati membutuhkan ayam cemani? Orang mati membutuhkan kembang 7 warna? Orang mati membawa? Tidak. Mereka semua yang namanya amwat mengharapkan doa kalian. Dan doa kalian bisa dari mana saja. Dari tempat ini kita bisa berdoa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'si madkhalahum wa'ghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Bisa. Waqim nuzulahum. Bisa. Apalagi yang diperintahkan biasanya adalah perintah-perintah yang mengarah kepada kesyirikan. Mintalah padaku. Mintalah padaku. Kalau kalian kesulitan, kalau kalian kesusahan, panggillah aku. Apa ini? Mengajarkan agar kita tidak bertawakal pada Allah, tapi bertawakal kepada si mayit. Ketika kesusahan, ya maulana, ya fulan, ya wali Allah. Loh, kamu kok begitu? Walinya yang juruh. Kemarin ketika saya ziarah, saya mendengar suara gaib berkata, jika engkau kesusahan, panggillah aku. Jika engkau kesusahan, mintalah padaku. Astagfirullah. Engkau diajarkan syirik oleh syaitan. Dan syaitan itu mengatasnamakan si mati, si mayit tadi. Padahal dusta. Al-Quran memerintahkan kalian, memerintahkan kita untuk kalau kesulitan, kembalilah kepada Allah. Doalah kepada Allah. Meratalah kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kenapa mau dibelokkan? Qala, dikatakan selanjutnya, setelah dikira bahwa itu adalah suara orang soleh tadi memerintahkan dan melarang, wa yuftihim, memberikan fatwa-fatwa, wa yuhadithuhum, mengajak bicara, fidzahir. Fidzahir artinya bukan mimpi, benar-benar terdengar ketika dalam keadaan jaga. Wa anahu yakhruj minal qabri wa yarawnahu kharijan minal qabr, atau bahkan keluar dari kubur itu sosok, seakan-akan sosok manusia, padahal bukan, padahal syaitan. Kharijan minal qabri, seakan-akan keluar muncul dari kubur itu. Wa yadhunnuna anna nafs abdan al-mauta kharajat tukallimuhum, maka mereka pun mengira bahwa itu adalah jiwa dan badannya si mayit. Orang yang dikubur tadi, orang soleh, keluar. Oh, orang soleh aja keluar. Wali, keluar dari kuburnya. Tukal limuhum. Kemudian mengajak bicara mereka. Aku berterima kasih pada kalian atas ziarah kalian. Aku memerintahkan kalian begini dan begitu. Wa anna ruhal mayyit tajassadat lahum fara'auha. Mereka mengira bahwa itu adalah ruhnya si mayit membentuk satu sosok. Dikira ruhnya si mayit membentuk satu sosok. Farauha, hingga mereka bisa melihatnya. Kama ra'ahumun Nabi SAW Lailatul Mi'raj. Kata mereka, seperti Nabi melihat mereka ketika Mi'rajnya. Ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa. Masya Allah. Kamu merasa dirimu seperti Nabi? Bisa melihat Nabi Musa, Nabi Isa. Astagfirullah. Man ant? Siapa kamu dibandingkan dengan Rasulullah yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa kita mendapatkan keistimewaan bisa bertemu dengan arwah? Nabi menyatakan idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salat. Kalau anak Adam mati, terputus. Sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan orang hidup. Kecuali dari tiga. Tiga itu adalah ilmu yuntafa'uh bih. Ilmu yuntafa'uh bih. Ilmu yang bermanfaat. Yang ditinggalkan oleh orang mati tadi akan terus jadi pahala. Dan sadaqatun jariyah. Sadaqah yang manfaatnya berlangsung terus. Walaupun sudah wafat orang yang bersedekahnya, tapi pahalanya tetap mengalir. Itu yang kedua. Yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Baik. Disebut hanya tiga ini. Selainnya in qata'a 'amaluhu, apa bisa berdagang? Udah enggak bisa lagi. Berdagang dengan orang hidup, enggak bisa. Apa bisa ngobrol? Enggak bisa. Apakah bisa berbicara? Enggak bisa. Apakah bisa berdakwah, memerintah dan melarang? Enggak bisa. In qata'a seluruh manusia. Bagaimana pendapat kalian kalau terdengar dari kuburan Nabi suara, aku sampaikan pada kalian, hendaklah sholat ditambah jadi 6 kali setiap harinya. Apakah agama dirubah? Oh, Nabi SAW telah merubah sholat 5 waktu jadi 6 waktu. Begitu. Sebutkan satu ulama saja yang menyatakan kalau ada suara di kuburan Nabi memerintahkan sholat 5 waktu jadi 6, maka itu hadisun sahih. Lebih sahih dari Bukhari dan Muslim. Mengapa? Karena tidak pakai sanad. Langsung kita dengarkan suaranya dari kuburan Nabi. Maka mulai hari ini, wahai kaum muslimin seluruh dunia, sholat 5 waktu menjadi 6. Karena hadisun sahih. Diriwayatkan dari Nabi sendiri, disaksikan oleh seluruh yang hadir di Masjid Nabawi. Begitu. Sebutkan satu pendapat ulama dari madhab manapun, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Tidak ada. Tidak bisa dirubah lagi. Setelah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sudah sempurnakan untuk kalian agama kalian, enggak bisa berubah lagi. Walaupun ada suara-suara gaib tadi, suara gaib tidak jadi dalil. Dari orang saleh ataupun dari Nabi atau dari siapapun, suara-suara gaib tadi bisa saja syaitan yang berbicara. Berpura-pura mengaku sebagai fulan wa'alan, sebagai wali, sebagai orang soleh dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.